Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Jamaah yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali melanjutkan kajian muamalah dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer, yang mana sekarang sampai pada pembahasan dampak riba. Apa dampak riba? Akan kita ketahui bahwa riba memiliki dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat mengharamkan masalah riba ini. Sebagaimana sudah kita ketahui, dalil tentang pengharaman riba bahwa Allah akan memerangi orang-orang yang melakukan riba, berperang dengan Allah. Kemudian kita tahu juga kemarin bahwa riba salah satu dosa yang paling besar di antara 7 ya dosa yang paling besar. Kemudian Allah juga mengancam bahwa orang yang tetap melakukan riba, pada sudah tahu keharamannya, dia akan kekal di neraka nanti. Dan kita sudah jelaskan makna kekal, bisa maknanya lama diazab di neraka, dan bisa juga maknanya selama-lamanya berada di neraka karena mengingkari keharaman riba itu sendiri. Oleh karena itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengharamkan sesuatu pasti memiliki mudarat-mudarat atau dampak-dampak buruk. Terkadang kita mengetahui dampak tersebut, mudarat tersebut, dan terkadang kita tidak mengetahuinya. Maka kewajiban kita adalah taat kepada Allah, karena Allah maha mengetahui dengan ciptaannya, dan Allah menurunkan syariatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat, ketenangan jiwa. Ya. Oleh karena itulah riba ini dijelaskan para ulama sangat-sangat banyak dampak buruknya. Di antaranya kan kita lihat dari buku Harta Haram Muamalat Kontemporer ini, bahwa di sini disebutkan riba tersebut berdampak terkadang kepada pribadi, dan terkadang dan juga berdampak kepada kehidupan bermasyarakat, kemudian juga berdampak kepada ekonomi, ya, dan yang lain-lainnya. Kita akan mengetahui secara sebagian dari dampak buruk riba itu sendiri. Yang pertama yaitu dampak buruk riba terhadap pribadi. Seorang dokter berkebangsaan Mesir, beliau bernama Dr. Abdulaziz Ismail. Dalam penelitiannya, beliau menghasilkan, meneliti dan berkesimpulan bahwa riba merupakan salah satu faktor penyebab penyakit pada gangguan jantung. Ya. Dan apabila jantung seorang tersebut akan sakit, maka akan banyak penyakit-penyakit berbahaya yang timbul, diantaranya stroke, mati mendadak, dan lain-lainnya. Ini hasil penelitian beliau secara ilmiah kedokteran. Kalau kita lihat, ya, ini sudah dijelaskan oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bukan hanya riba saja, tetapi maksiat secara umum akan berdampak kepada rohani dan jasmani seseorang. Ya. Oleh karena itu, kalau kita lihat dampak maksiat diantaranya adalah riba pada rohani seseorang atau daya pikir seseorang atau jiwanya, sebagaimana yang dikeluhkan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengeluhkan kepada gurunya tentang apalan beliau yang jelek. Padahal kita tahu bahwa Imam Syafi'i memiliki apalan yang kuat. Maka gurunya Waqi' mewasiatkan untuk meninggalkan maksiat. Maka gurunya mengatakan, fa innal ilma nurun wa nurullahi la yudali asi. Sungguhnya ilmu Al-Quran dan hadis adalah cahaya, dan cahaya tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Jadi orang yang melakukan riba otomatis pikirannya tidak akan tenang, daya pikirnya pun otomatis sulit untuk menghafal Quran dan menghafal hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika dinasihati dengan Al-Quran dan hadis-hadis, seharusnya kalau jiwa yang bersih, hati yang bersih, maka dia akan takut, bertambah keimanan. Ya, ketika hati yang bersih dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan itu adalah cahaya, maka dia akan takut, zadat hum imana, akan bertambah keimanannya. Tetapi orang yang bermaksiat diantaranya melakukan riba, ketika dinasihati dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW, maka dia akan tidak akan berpengaruh, akan menolak. Dan inilah yang disampaikan dalam firman Ta'ala, kallabal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Sekali-kali tidak, tetapi hati mereka telah kotor, tertutup, rana, kotor, hatinya sudah tertutup dengan maksiat riba tersebut. Bimakanu yaksibun, dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan. Maka orang-orang, kalau kita lihat ya secara umum maksiat, kenapa orang-orang kufar Quraisy, mereka tahu bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat bagaimana jujurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga mereka pun menitipkan harta-harta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sering ketika terjadi permasalahan di antara mereka, perselisihan, dan diselesaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka setuju karena bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang mereka kenal. Tetapi ketika diajak untuk beriman kepada Allah, mereka mengingkarinya. Sebabnya apa? Karena maksiat, ya, karena maksiat kesombongan tersebut kepada jadi hatinya tertutup karena bermaksiat kepada Allah. Jadi orang yang melakukan riba otomatis dia akan sulit menerima nasihat. Kemudian dampak pada jasmani dan rohaninya. Tadi peneliti mengatakan bahwa ya, Dr. Abdul Aziz Ismail mengatakan menyebabkan salah satu faktor penyakit jantung. Karena memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa di tubuh kita memiliki segumpal daging. Itulah maksudnya kolbun, jantung. Iza salahat, apabila daging tersebut, jantung tersebut baik, maka baiklah seluruh tubuh. Ya. Dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Nah, maksiat tersebut diantaranya dia merusak hati, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, idza aznabal mu'min, bahwa seorang mukmin ketika berdosa, fanukitat fi qalbi nuktata sauda, maka di jantungnya akan berbintik hitam, akan kotor. Jadi jantung kita ketika kita melakukan maksiat, itu ada dosa maksiat tersebut membekas hitam. Dan riba begitu juga, ya, maka dia berdampak kepada jantung. Nah, kalau jantung dan ditambah lagi pikirannya yang tidak merasa aman dan tidak merasa puas, nah ini dampak berikutnya, bahwa ya, orang yang melakukan riba atau kita kenal dengan rentenir, meminjamkan uang dan mensyaratkan dengan berbunga ketika dikembalikan, maka dia akan rusak pikirannya dan hatinya, berpikir dengan hatinya pun akan rusak. Dia akan memiliki sifat-sifat yang buruk pada hati. Pertama, pelit, kikir, hilangnya rasa kasih sayang pada dia. Ya. Sehingga hatinya, jantungnya tidak akan tenang, pikirannya tidak akan tenang. Kenapa? Karena dalam kehidupan di dunia ini, ya, terkadang berada di atas kehidupan manusia dan kadang berada di bawah. Tidak bisa kita terlalu bawa kehidupan dunia ini terus lurus. Ya, terkadang dia tidak sesuai dengan kita inginkan. Maka orang-orang yang melakukan riba dalam pikirannya hanya mendapatkan keuntungan. Setiap uang yang dia pinjamkan, maka dia terpikirkan keuntungan yang akan dia dapatkan, bunga yang akan didapatkannya. Tetapi ya, yang namanya orang yang meminjam tersebut, baik itu untuk kebutuhan pribadi maupun kehidupan untuk usaha, terkadang dia tidak bisa membayar hutangnya, atau usahanya memang lagi rugi, sedang rugi, sehingga tidak bisa membayar hutangnya, apalagi bunganya. Dan ini akan merusak pikiran orang-orang yang tadi, orang-orang yang sudah rentenir meminjamkan uang tersebut, sehingga tidak sesuai dengan diharapkannya. Orang tersebut sudah dijadikan Allah Ta'ala bahwa harta tersebutlah sebagai walak dan baroknya. Maksudnya bahwa dia sudah menjadi hamba harta. Orang tersebut sudah menjadi hamba harta, ya, sehingga harta tersebut tidak didapatkannya dan merusak pikirannya, dan jantungnya pun, berpikirnya pun akan terganggu, ya, maka timbullah penyakit jantung. Dan penyakit-penyakit hati lainnya yaitu sifat pelit, ya, dia tidak akan mudah untuk meminjamkan kepada orang lain, hilang rasa kasih sayangnya. Dia hanya mau meminjamkan ketika betul-betul ada bunganya, kalau tidak dia tidak akan mau meminjamkannya. Nah, inilah bahwa ya, jadi sumber penyakit jantung itu, kalau kita tahu, inilah hikmahnya Allah Ta'ala. Dan kita tahu bahwa sifat manusia, apa yang membedakan kita dengan hewan, bahwa manusia ada sifat prikemanusiaan, rasa iba kepada sesama manusia, walaupun bukan seakidah dengan kita, tetapi dengan sifat sesama manusia, maka istilahnya pri kemanusiaan, karena sayang cintanya kepada sesama manusia. Ya. Adapun orang-orang yang melakukan riba, hilang sifat pri kemanusiaannya ini karena sifat pelitnya, dan dia tidak mau tahu, ya, akhirnya hilang sifat, Allah cabut sifat pri kemanusiaannya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kita untuk menyayangi sesama manusia. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang di muka bumi, maka Allah akan menyayangi kalian. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang bersifat penyayang dengan manusia, maka Allah pun akan menyayanginya. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia. Maka orang-orang yang melakukan riba, dampaknya hilang kasih sayang pada dirinya. Dia hanya mengharapkan keuntungan untuk dirinya pribadi. Ya, maka kita lihat orang-orang yang rentenir tersebut ketika menarik kredit macet, maka tidak hilang sifat kemanusiaannya. Ya. Dengan tanpa rasa kasihan, dia akan mengambil harta, ya, yang mana harta tersebut sudah diambil dengan bunganya sekalian, bukan saja hutangnya. Mungkin hutangnya awalnya hanya 1 juta, terus berbunga, akhirnya sampai 10 juta. Dengan paksa dia akan mengambil harta yang semua ditarik oleh rentenir tadi, ya, hilang belas kasihannya. Nah, itulah menyebabkan bahwa dengan hilangnya pri kemanusiaannya akan merusak jantungnya tadi. Ya, akan merusak jantungnya. Maka akan banyak penyakit-penyakit yang akan diderita orang yang melakukan riba tersebut. Nah, ini dampak baik dari segi yang disebutkan oleh hadis-hadis dan dari dalil maupun yang diteliti oleh Pak Dokter. Sehingga dokter tadi menyebutkan bahwa seorang yang rentenir, yang mana sudah pemuja harta, dalam pikirannya hanya harta, ya, ini dinamakan harta, pemuja harta, tidak lagi memiliki sifat belas kasih, padahal sifat belas kasih sangat dibutuhkan oleh setiap pribadi, karena inilah ciri khas manusia, ya. Dan kenyataannya rentenir dikenal dengan julukan lintah darat, di mana menghisap darah orang yang diberi kredit tanpa rasa belas kasih. Dia tidak mempedulikan isak tangis dan rintihan orang yang diberi kredit untuk diberi kesempatan agar dapat membayar hutang dan bunganya. Dia serta-merta menyita rumah, tanah, kemudian untuk apa? Menutupi hutang dan ditambah dengan bunga yang terus berbunga. Nah, inilah menyebabkan tadi, ya, sifat tamak, kikir akan menyebabkan orang tadi menyebabkan penyakit pada jantungnya dan akhirnya berakibat pada stroke, pendarahan di otak dan mati mendadak. Ya. Nah, ini dampak pada pribadi. Kemudian dampak pada pribadi itu baru di dunia. Adapun di akhirat, bahwa orang yang melakukan riba ini akan diancam dengan azab-azab yang pedih. Di antaranya bahwa orang yang makan riba, Allah sebutkan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang dulu makan riba, ya, mereka akan berdiri di akhirat nanti seperti orang kesurupan. Dijelaskan tafsirnya oleh para mufasir, yaitu begitu besarnya perutnya. Perut mereka yang begitu besar sehingga tidak bisa berdiri dengan lurus. Ya, karena makan harta dengan cara yang haram. Nah, kemudian dia akan kegelapan, akan berada dalam kegelapan. Karena nanti orang-orang beriman akan memiliki cahaya. Cahaya tersebutlah sebagai jalannya untuk menuntunnya menuju surganya Allah Ta'ala. Adapun orang-orang yang makan riba, karena dia berbuat zalim di dunia, maka Allah akan mengancam dengan kezaliman. Zulumatu yaumal qiyamah, akan kezaliman, kegelapan yang akan didapatkan di hari kiamat nanti. Kemudian kalau tidak bertobat, dampak pribadi tersebut bahwa akan kekal di neraka sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, yaitu faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ilallah wa man ada, siapa yang sudah sampai peringatan dari Allah maka hendaklah berhenti, dan siapa yang tetap melakukannya, ya, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di neraka. Maka na'udzubillah min dzalik, ini adalah dampak yang akan didapati orang-orang yang melakukan riba. Ya. Kemudian juga ada sedikit yang tertinggal, bahwa tadi sudah kita sebutkan bahwa orang yang melakukan riba, Allah akan cabut kebaikan pada hartanya. Ini juga sesuai dengan firman Ta'ala, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Ya. Maka bentuk penghancuran terhadap riba yaitu dihancurkan kebaikan pada hartanya. Kebaikan-kebaikan pada harta tersebut dicabut oleh Allah Ta'ala kebaikannya. Bisa juga harta itu sendiri dihabiskan oleh Ta'ala di dunia. Belum lagi nanti Allah hancurkan dia di akhirat. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, dijelaskan para ulama bentuk penghancuran tersebut, karena mahaqqa itu artinya menghancurkan, hilang perlahan-lahan. Hilang perlahan-lahan. Nanti juga akan kita jelaskan tentang dampak riba pada ekonomi suatu negara. Di antara bentuk hilangnya kebaikan pada harta tersebut, walaupun dia banyak, tetapi harta tersebut tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa cukup oleh pemiliknya, selalu kurang. Nah, ini yang salah satu bahaya dari riba. Dan ini suatu kisah yang banyak sebetulnya, kisah nyata yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Saya kenal satu keluarga yang awal pernikahannya sangat bahagia, memiliki suami yang sayang pada dia, memiliki anak yang mereka cintai. Kemudian sang istri pun mulai melakukan riba, rentenir, meminjamkan uang kepada tetangga-tetangga dan dengan bunga, mesarakan dengan bunga. Ya. Maka setelah itu mulailah, ya, dengan dapat bunga tadi, mulailah sang istri kehidupannya berubah. Kehidupannya mulai berubah dengan banyaknya harta. Akhirnya mulai kehidupannya membeli sesuatu yang tidak kebutuhannya. Membeli barang-barang yang mewah yang bukan kebutuhannya. Tas yang bermerek, ya. Kemudian setelah itu akhirnya dengan hasil tersebut dan juga mulai rasa tamaknya, dan ini yang diakibatkan oleh riba, akan tamak terus. Pikirannya hanya menjadikan bagaimana hartanya terus bertambah. Sehingga ini yang dikatakan tadi hamba harta. Akhirnya meminjam ke bank untuk membuat pabrik. Nah, qadarullah, sebagaimana yang tidak katakan tadi di dalam ayat, yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Apa yang terjadi? Pabriknya terbakar. mulai kesulitan membayar cicilan ke bank. Akhirnya apa yang terjadi? Pinjam ke tetangga, melakukan penipuan dan segala macam, ya. Dan sekarang pun menjadi suami istri masuk penjara, anaknya diurus oleh kakek neneknya. Kakek neneknya pun orang tuanya tadi awalnya sayang pada anaknya, akhirnya sekarang benci pada anaknya. Karena juga ikut tertipu, rumah dan tanah juga tergadai. Nah, inilah bahaya. Sangat banyak orang-orang yang kita lihat, ya. Ini adalah contoh orang melakukan rentenir dan belum semoga bertobat. Kalau bertobat maka Allah pasti akan mengampuni dosanya. Dan orang-orang yang memiliki kehidupan diberikan harta yang banyak dari hasil riba, ya, maka kehidupannya pun akan terus, dia akan tamak, tidak akan pernah merasa cukup dengan hartanya. Inilah dicabut di keberkahan, kebaikan pada harta tersebut. Ya. Karena maksiat, Allah cabut keberkahan, kebaikan pada harta tersebut. Dan ini sudah kita sampaikan di awal-awal kajian dahulu, bahwa yang kita cari bukan banyaknya harta, tapi yang kita cari adalah keberkahan, kebaikan pada harta. Ya. Maka kalau banyak harta tapi kita merasa tidak cukup, berarti kita miskin. Ya, memang tabiat manusia itu adalah tidak akan pernah merasa cukup. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laukana libni Adam wadiyani min zahabin labtagha thalithahuma." Seandainya anak Adam memiliki dua lembah penuh dengan emas, pasti dia tetap akan mencari yang ketiganya. Nah, bagaimana supaya kita merasa cukup? Syaratnya itu dengan apa? Beriman dan beramal soleh dan takwa kepada Allah. Ya. Jadi yang membimbing hati kita supaya tidak rasa tamak, yaitu dengan sedekah tadi. Makanya Allah mengatakan, yamhakullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba, karena riba itu menjadikan orang tamak, makin tamak. Tabiat manusia sudah tamak, dengan melakukan riba makin tamak dia. Akhirnya tidak akan pernah merasa puas. Tetapi sebaliknya, Allah akan mengembangkan sedekah, diantaranya zakat. Jadi zakat dan sedekah sunnah yang kita kerjakan itu pada hakikatnya melatih diri kita untuk menjadi orang yang manusiawi, mencintai orang lain, makin bahagia kita. Ya. Ketika kita membagikan orang lain, orang tersebut bahagia, Allah berikan kebahagiaan pada kita, diri kita. Dan melatih kita untuk bisa merasa cukup. Ya. Melatih kita untuk merasa cukup. Nah, itulah Allah wajibkan kepada orang-orang yang sudah memiliki harta yang sudah tertentu, itu wajib hukumnya keluar zakat supaya dididik sifatnya yang pelit tadi, maka diatur dengan apa? Dididik supaya hilang rasa pelitnya. Padahal hakikatnya, kalau kita lihat secara manusia, Allah mengatakan berkembang zakat tersebut. Tapi kita lihat ketika kita keluarkan harta kita terhadap zakat atau sedekah, berkurang atau bertambah? Berkurang dalam pandangan manusia materinya. Tapi apa? Allah tambahkan kebaikan pada harta yang tersisa pada kita. Harta yang tersisa pada kita itu akan membawa kebahagiaan, ketenangan, dan Allah berikan rasa cukup pada kita. Ya. Orang-orang yang sering bersedekah, dan Allah juga kembangkan dari karena takwanya kepada Allah. Allah mengatakan wa may yattaqillah ya yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, pasti Allah akan beri rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Nah, ini dampak riba pada pribadi, yang mana merusak pada jasmani, rohani, akhlak orang itu sendiri, dan diancam di akhirat dengan azab yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kita lihat dampak dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana kalau masyarakat tersebut sudah melakukan riba? Ya, maka masyarakat yang baik tentu ketika masyarakat tersebut saling peduli antara sama warga, ya, saling peduli, perhatian, ketika ada yang butuhkan akan dibantu. Ya. Sebaliknya, ketika suatu masyarakat mereka biasa melakukan riba, maka hilang rasa kasihan dan kepedulian pada tetangganya. Kalau suatu kampung dan negara ya sudah melakukan riba cara yang beredar di masyarakat tersebut, maka hilang rasa kasihan. Orang-orang kaya tidak peduli dengan tetangga-tetangganya ya. Walaupun mereka tidak makan, kedinginan ketika hujan, pakaiannya tidak ada, dan kedinginan ketika tidak ada yang dimakan di malam hari yang hujan, dan tidak dibantu oleh orang kaya. Karena itu tadi ya, kekayaan didapatkan dan dia tidak merasa cukup dengan kekayaannya, sehingga bagaimana dia takut ketika membantu akan hilang hartanya ya, sehingga dia tidak peduli dengan tetangga-tetangganya. Apa yang terjadi? Kesenjangan sosial yang terlalu jauh. Orang yang melakukan riba, dia hartanya makin bertambah, dan yang tetangganya yang di sebelahnya makin miskin ya, dan tidak diperhatikan. Dan terjadi apa? Maka terjadilah perampokan, kemudian begal ya, pembunuhan dan yang lain-lainnya. Nah, inilah dampak pada masyarakat. Makanya Allah haramkan riba ini. Kalau sudah dilakukan di satu negeri, suatu negara, yaitu akan banyak di negara tersebut hilang rasa aman. Dan Allah sudah mengatakan bahwa untuk mendapatkan rasa aman, tenang tersebut dengan cara apa? Beriman dan amal saleh. Allah mengatakan man amila amalan salih min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan beriman, syaratnya itu beriman dan beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kehidupan yang baik ya, kehidupan yang baik. Nah, orang-orang melakukan riba, masyarakat yang melakukan riba, mereka berarti tidak beramal saleh, bermaksiat kepada Allah ya, maka maksiat tersebut akhirnya Allah cabut rasa tenang, rasa kehidupan yang baik bermasyarakat. Maka orang-orang ya, kalau sudah begitu yang terjadi, masyarakatnya sudah melakukan riba, maka kita lihat rumah-rumahnya akan dibangun tembok-tembok yang tinggi, pakai kawat ya, dan segala macam pengamanannya. Karena memang itu kenyataannya, kejadiannya tidak akan merasa aman, khawatir hartanya akan diambil. Tapi kalau seandainya ya, dijalankan hukum Islam tersebut, diberikan zakat, sedekah kepada orang tetangga-tetangganya, pasti dia akan dijaga oleh tetangganya ya, tetangganya, dia akan dicintai oleh tetangga-tetangganya, maka dia akan merasa aman, tidak khawatir ya, dia akan dijaga oleh, tidak khawatir hartanya hilang, nyawanya akan hilang. Kenapa? Ya, semuanya terperhatikan. Itulah hikmah dari zakat. Maka Allah perintahkan untuk zakat supaya apa? Harta itu tidak dikuasai hanya sebagian orang. Nah, kenyataannya ketika riba, harta itu, kita lihat kekayaan di sekarang ini di muka bumi ini hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Ya, dan itu yang selalu ditontonkan kepada kita di mana-mana, membeli ini, membeli itu, sedangkan kita kenyataan sehari-hari kita apa? Kesulitan untuk menutupi kehidupan itu. Apa yang terjadi? Ya, tidak secara tidak terasa kita akan, orang-orang yang imannya lemah, dia akan apa? Akan melakukan hal-hal yang na'uzubillah min dzalik, yang diharamkan dalam Islam. Ini dampak dalam masyarakat. Kemudian dampak terhadap ekonomi. Maka dampak pada ekonomi akan menyebabkan ekonomi tidak akan bergerak ya, akan lambat bergeraknya. Kenapa? Karena ekonomi itu bergerak dengan adanya orang-orang yang melakukan pergerakan untuk melakukan usaha, dagang, jualan, bekerja. Nah, dengan riba ini menjadikan orang-orang malas untuk berusaha. Dia akan menjadikan baik dengan hanya meminjamkan kepada orang lain uangnya, atau dia bikin institusi, lembaga keuangan, kemudian pinjamkan uang pada orang-orang yang membutuhkan, baik untuk kebutuhan pribadi maupun usahanya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia hanya duduk saja, bunga akan terus masuk ke dia, ya, menjadikan orang-orang malas. Sehingga apa? Kalau demikian, maka kalau banyak orang melakukannya, tentunya tidak akan berjalan ekonomi. Ya. Tidak akan berjalan ekonomi karena orang-orang malas untuk berusaha. Kenapa? Karena kalau berusaha, belum tentu untung. Usaha pasti kadang-kadang rugi. Tapi kalau ini hanya minjamkan uang, dia akan mendapatkan selalu untung. Makanya bisnis yang paling besar untungnya itu bisnis yang meminjamkan uang atau lembaga keuangan yang melakukan ribawi itu tidak ada ruginya. Ya, maka apapun tidak akan ada ruginya mereka. Ya, jadi menjadikan orang-orang malas, mereka duduk santai, gajinya besar. Ya. Duduk santai, gaji besar. Sementara para pedagang mereka kerja dari pagi, kadang-kadang rugi. Ya, para pekerja keras, dia kerja seharian dengan tenaga dan panas hanya mendapatkan dikit, ya. Sedangkan orang-orang yang tadi hanya minjamkan uang saja mendapatkan hasil yang sangat banyak. Ini merusak, menjadikan orang malas untuk berusaha. Nah, itu merusak dari segi menggerakkan ekonomi. Kemudian menyebab terjadinya inflasi. Ini sudah kita jelaskan juga, sering kita sebutkan bahwa inflasi sering terjadi, sesungguhnya terjadi karena suku bunga. Ya, suku bunga itu adalah riba itu sendiri. Kenapa? Karena ketika bunga suku bunga tinggi, maka otomatis para pengusaha yang mana mereka dalam usahanya dengan pinjam dari perbankan, dan mereka akan masukkan kepada biaya kos produksi barang itu sendiri, sehingga barangnya bertambah harga naiknya. Harganya akan jadi, ketika suku bunga naik, maka naik juga barang tersebut. Ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nilai mata uang untuk membeli barang yang sudah naik berkurang. Nah, ketika diturunkan, banyak orang meminjam kepada lembaga keuangan. Nah, kalau seandainya ya meminjam, dipinjamkan uang, apa tujuannya untuk supaya orang-orang melakukan usaha? Akhirnya apa yang terjadi? Orang akan impor sebanyak-banyaknya, kemudian beli rumah kredit, kendaraan kredit, kena murah suku bunga, bahkan bisa DP 0%. Apa yang terjadi? Orang banyak memiliki uang, dan barang di muka bumi ini hanya terbatas, ya, sehingga inflasinya kena, penyebab inflasinya kena permintaan yang tinggi. Dan ketika permintaan tinggi, barang terbatas, pasti otomatis harga akan naik. Sehingga kalau harga naik, uang tersebut ditukar dengan barang, jadi berkurang nilai mata uang. Ini yang namakan inflasi. Nah, kalau kita lihat dari ekonomi ini, seolah-olah kalau kita berpikir pendek, ya, yang bayar bunga itu siapa? Para pengusaha. Mereka mengatakan, kami meminjamkan uang kan untuk para pengusaha. Tapi apakah pengusaha mau mereka nanggung rugi? Tidak mungkin. Pasti mereka membebankan kepada apa? Barang. Dan barang itu siapa yang menggunakan? Rakyat yang paling banyak. Akhirnya membayar bunga itu adalah rakyat itu sendiri. Dan orang-orang yang gajinya sedikit, padahal sudah berusaha susah payah bekerja, tidak cukup membeli barang karena inflasi riba tadi. Makin terzolimi dengan inflasi tadi. Dan itu kebanyakan masyarakat. Ya. Sedangkan mereka yang hanya minjamkan uang, mereka tidak akan pernah rugi. Tadi kita katakan, mau setinggi apapun mereka tidak akan rugi. Uang mereka akan bebankan kepada masyarakat, pada masyarakat. Nah, ini. Jadi makanya Allah haramkan tadi, ini sangat merusak dalam makin zolim, makin membuat kezoliman bagi orang-orang fakir miskin. Dan fakir miskin yang sangat berdampak ketika terjadi inflasi, dan itu disebabkan oleh riba, inflasi tadi, sebabkan suku bunga. Nah, itu sudah banyak ya, bahwa ini juga sudah kenyataan dan realita. Krisis ekonomi itu pasti ya, itu akan terus terjadi pada tahun ya krisis dunia global tahun berapa itu, tahun 2008 ya, yang mana dunia ini pun dikuasai oleh apa, hanya sebagian negara ya, dan negara itu ketika dia terjadi krisis di negara besar tersebut, negara ekonomi yang sudah berkembang yang dengan riba kelihatannya besar tapi sungguhnya rapuh ya, seolah-olah mereka kaya tapi sungguhnya rapuh ketika mereka terjadi krisis. Ketika terjadi krisis sedikit saja tahun 2008 ya di Amerika, maka berdampak ke negara-negara, paling berdampak negara miskin ya, yang mana kita tergantung dengan negara-negara miskin itu akan tergantung dengan nergadidaya. Akhirnya seluruh terjadilah krisis global ekonomi ya. Itu penyebabnya karena suku bunga. Suku bunga ya, ke banyak kredit macet sehingga usaha-usaha bisnis mereka turun dan berdampak pada seluruh negeri. Nah, inilah dampak dari riba. Dan oleh karena itu yang sebagaimana kita sebutkan bahwa memang pantas Allah mengharamkan riba ini dan mengancam dengan dosa yang sangat mengancam dengan azab sangat pedih bagi pelakunya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga ini menjadi pelajaran bagi saya dan kita semua untuk tidak melakukan riba, karena sudah mengetahui dampak buruknya. Sisa waktu kita adakan diskusi dan tanya jawab, dipersilakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dengar siapa, kalau bisa pindah lebih dekat. Maju aja, maju, Pak. Ya. Ya, ya, insya Allah kita jawab setelah kita dengarkan azam. Waalaikum. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفناء حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا Wallahu ta'alam, yang saya tangkap bahwa kita mengambil kelebihan pajak yang kita bayarkan. Ya, kalau demikian, pertanyaannya apakah itu halal? Tentunya halal, karena itu adalah uang kita. Uang kita, dan kalau seandainya dibolehkan tidak bayar pajak, maka kita tidak bayar pajak. Tetapi kita memang dipaksa untuk bayar pajak, dan ternyata ada kelebihan, maka tentunya kita halal bagi kita. Dan kalau tidak ada pajak pun halal juga bagi kita semua harta kita. Wallahu ta'alam. Ya, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin investasi yang sesuai dengan syariat Islam, itu inti pertanyaannya, Pak ya. Ingin investasi dan itu sudah ada di sini, sudah ada di si tempat kita ini sudah ada, dan itu nanti bisa ditanyakan ke DKM. Ya, itu caranya dengan menggunakan musyaroka mudoroba sesuai dengan Islam. Jadi uang kita itu adalah memang kalau ada keuntungan itu yang dibagikan pada kita. Tapi kalau rugi, uang kita bisa berkurang. Ya, itu sudah ada di sini, koperasi yang dikelola oleh di Kalibata ini yang sesuai Islam. bisa dipaham Pak? Ya, nanti silakan tanyakan ke DKM nanti Pak. Silakan yang lain. Apa Pak? Hukum GoFood. Ya. GoFood maksudnya kita sebagai pembeli. Sebagai oh baik, alhamdulillah. Nah, prakteknya yang saya tahu, tapi kalau salah tolong dikoreksi Pak ya, bahwa itu pembelian ditalangin dulu oleh driver, iya Pak. Baik tunai maupun dengan pembayaran GoPay. Kalau GoPay berarti ditarik dulu, dipakai dulu uang yang dimiliki oleh driver ya. Berarti di sana ada talangan, ya kan? Dan itu talangan berarti pinjaman. Kemudian kalau ada yang GoFood lebih mahal atau lebih murah dari bukan GoFood drivernya. Berarti ada kelebihan, lebih mahal kan? Maka Allah Ta'ala alam karena adanya keuntungan dari talangan tadi, maka itu menjadi riba. Jelas ya? Wallahu ta'ala. Ya. Silakan satu lagi. Kalau ada. Tidak ada, kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.